pun pau be hati nan sadang rusak di rintang-rintang hati lapai bo nasib lah samisa tudong daun lai tadua hujan badan tercampak kini lah tinggal buruk sajo yulai. Kalau nyosana nganga lailah paibo tukang bao tolong la tenggang lai konda de tuduang sana ala basang kang amina lai mambale gunung e. Sampai pulang baolah ba ayo badan nan